Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak-bapak ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran tentang akidah Islam, tentang tauhid dari kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Imam An-Nakhrizi Syafi'i rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu, ya kemarin saya jelaskan tentang syubhat orang yang mengatakan semua milik Allah. Semua milik Allah, jadi boleh diambil. Ya, ada orang nyuri, ada anak kecil nyuri. Ketika ketakar mengatakan semua milik Allah, sehingga dia merasa mencuri itu boleh. Maka ini enggak benar. Ya. Memang bahwasanya semua milik Allah secara umum, semua secara umum itu kepemilikannya milik Allah. Namun hamba atau manusia juga punya at-tamlik al-khas. Kepemilikan secara khusus yang diakui dalam syariat. Jadi ada barang-barang yang itu memang milik kita, milik orang, dan gak boleh diambil secara batil. Kalau ngambil secara batil namanya mencuri. Kemarin saya sebutkan ayatnya, ayatnya agak keliru. Harusnya Allah Ta'ala katakan as-sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Maka saya sebutkan ayat tentang cambuk, ya salah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Jadi mencuri itu hukumannya potong tangan. Walaupun kalau kita sedikit jelaskan tentang hukum potong tangan ini, jangan dianggap hukuman yang kejam, ya, atau hukuman yang barbar kata orang liberal. Karena hukuman potong tangan ini ada aturannya, enggak sembarangan orang nyuri langsung potong tangan. Dan yang pertama itu yang melakukan eksekusinya pemerintah, enggak boleh orang biasa. Kemudian barang yang dicuri itu harus besar, kata Nabi, di atas 5 wasaq, sekitar di atas 2 juta rupiah kalau dikonversikan ke rupiah. Kalau di bawah itu maka tidak ada potong tangan. Kemudian barang yang dicuri harus tersimpan. Kalau barangnya itu terlalaikan, ada di luar dan diambil orang, maka hukumannya bukan potong tangan. Ya, hukumannya yang lain tetap dihukum, tidak boleh diambil, tapi hukumannya bukan potong tangan. Hukuman potong tangan itu kalau mencuri barang yang tersimpan, ada di lemari, ada di dalam rumah, ada dalam kamar, ada di brankas, nah itu baru bisa terkena hukum potong tangan. Itu pun setelah melalui peradilan, ada pengajuan barang bukti, ada saksi, ada pembelaan, macam-macam. Kalau sudah terbukti salah baru potong tangan. Jadi jangan dibayangkan pencuri nyuri langsung dimasa, langsung dipotong, dan ya, seperti itu caranya. Ya, kita kembali ke kitab At-Tajrid. Terjadi Tauhid Al-Mufid. Kemarin sampai penjelasan tentang Rabb. Qawluhu al-qa'im bitarbiyatihim wa islahihim. Rob adalah yang menjalankan tarbiyah. Tarbiyah artinya bimbingan. Wa islahihim, dan kemaslahatan makhluk. Rob adalah yang memberikan bimbingan kepada makhluk, artinya memberikan hidayah dan juga memberikan semua yang maslahat untuk makhluk. Fahuwal muslihu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah muslih. Allah adalah zat yang menyediakan semua kemaslahatan makhluk. Wal mursyidu wal muallimu, dan Allah juga yang memberikan rasyad, memberikan bimbingan kepada makhluk, artinya memberikan hidayah. Wal muallimu, dan memberikan ilmu kepada makhluk. Wa huwal khaliqur razzaq, dan dia juga yang menciptakan dan memberikan rezeki. Walahu kullu ma'ani ar-rububiyyati subhanahu wa ta'ala, dan Allah memiliki semua makna-makna dari rububiyah. Rububiyyatul mulkiyah wa rububiyyatul tarbiyah al-badaniyah wa tarbiyah al-qalbiyah. Allah memiliki makna rububiyah mulkiyah, artinya semua kekuasaan. Allah juga memiliki rububiyah tarbiyah badaniyah, yang mengembangkan, yang merawat badan dari makhluk, yang bikin kita tumbuh, bikin kita sehat, itu Allah. Dan juga tarbiyah qalbiyah, artinya hidayah, yang memberikan hidayah, yang menakdirkan kesesatan, itu juga Allah Subhanahu. Qauluhu al-mutakaffilu bi salahihim min khalqin wa rizqin wa islahi dinin wa dunya. Allah lah yang menanggung, yang menjamin semua kemaslahatan makhluk, mulai dari penciptaan, pemberian rezeki, pemberian maslahat agama maupun maslahat dunia. Fa kullu af'alillahi subhanahu wa ta'ala min tauhidur rububiyyati. Maka kesimpulannya, semua yang terkait dengan perbuatan Allah itu termasuk tauhid rububiyyah. Mengimani semua perbuatan Allah. Tadi contohnya menciptakan, memberikan rezeki, menjamin kemaslahatan makhluk, dan semuanya itu adalah termasuk bab tauhid rububiyyah. Wa la yusyriku fiha ghairuhu. Dan Allah dalam rububiyahnya tidak ada yang barengi. Wa la yusyriku, tidak ada yang bareng dengan Allah. Allah sendiri melakukan semua itu. Tidak ada satu pihak pun yang bersama dengan Allah melakukannya, tidak ada. Apapun yang memberikan saham, kalau bersama itu artinya 50-50. Ya, Allah, kemudian sisanya selain Allah. Allah 50%, yang selain Allah 50%. Ini tidak ada, bahkan tidak ada juga yang memberikan saham. Misalnya Allah 95% urusi alam semesta, yang 5% selain Allah, itu tidak ada juga. Jadi tidak ada selain Allah. Wa hadza la yakadu yunkiruhu ahadun min al-khalqi. Dan keyakinan ini, keyakinan tauhid rububiyah, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari satupun dari makhluk. Kulluhum ya'tarifuna bi rububiyyatillahi 'azza wa jalla. Semuanya makhluk mengakui rububiyah Allah. Semua mengakui Allah itu ada dan mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, pengatur alam semesta, dan penguasa alam semesta, semuanya. Wa annahu huwal khaliqur raziqu al-muhyi al-mumitu al-mudabbiru li hadzal kaun. Dan semua makhluk mengakui bahwasanya Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, semuanya. Jadi kata beliau, semua makhluk dari yang paling awal sampai yang paling akhir, yang manusia ataupun yang bukan manusia, semuanya mengakui. Sampai makhluk yang paling bejat, makhluk yang paling bejat itu siapa? Iblis, la'natullah alaihi. Iblis itu makhluk yang paling bejat. Kalau kita katakan makhluk, berarti termasuk yang manusia maupun yang bukan manusia. Yang paling bejat itu iblis. Di dalam Al-Quran iblis saja mengatakan, qala fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Rabbku. Kata iblis, Rabbi, ya Allah, Rabbku. Berilah aku tempo untuk menyesatkan manusia sampai hari kebangkitan. Artinya, ya Allah, jangan azab aku dulu. Kata iblis, beri aku tunda, beri aku tempo sampai nanti hari kiamat, baru azab aku. Iblis saja mengatakan, Rabbi, ya Allah, Rabbku. Berarti iblis mengakui Allah sebagai Rabb. makhluk dalam sejarah yang paling munkar, yang paling ingkar kepada Allah, ya, Fir'aun. Fir'aun saja mengakui, mengakui bahwasanya Allah itu Rabb, Allah itu pencipta, penguasa, dan pengatur alam semesta. Di dalam surat Al-Qasas ayat 38, Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala'u ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, wahai para pembesarku, wahai para menteri, para jenderal yang menjadi bawahnya Fir'aun ketika itu, Fir'aun mengatakan, aku tidak tahu ada sesembahan yang lain selain aku, kata Fir'aun. Ini menunjukkan ingkarnya Fir'aun. Di surat An-Nazi'at ayat 24, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian. Ini menunjukkan Fir'aun orang paling munkar, paling ingkar. Tapi di sisi lain, perhatikan dalam surat An-Naml ayat 14, Allah Ta'ala katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Fir'aun dan pengikutnya jahadu biha, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di lisan saja, dalam hatinya wastaiqanatha anfusuhum, dalam hati mereka, mereka yakin tentang kekuasaan Allah. Ini Allah yang bilang, gak mungkin salah, gak mungkin keliru. Kata Allah, Fir'aun dan pengikutnya secara lisan mengingkari. Sampai Fir'aun mengatakan, aku adalah Rabb, ingkari Allah. Jangan nyembah Allah, nyembah aku saja. Fir'aun, aku adalah Rabb kalian. Secara lisan, tapi secara hati, wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun yakin terhadap kekuasaan Allah. Dia tahu dalam hati sanubari kecilnya Fir'aun, dia tahu Rabb semesta alam, dia tahu. Namun Fir'aun mengingkari Allah secara lisan, karena apa? Dulman wa ulwa, karena zalim dan sombong. Surat An-Naml ayat 14. Dalam surat Al-Isra, Allah Ta'ala menukil perkataan Nabi Musa. Nabi Musa berkata di depan Fir'aun, laqad 'alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardh basaira. Wahai Fir'aun, kata Nabi Musa, wahai Fir'aun, sungguh engkau telah mengetahui, laqad 'alimta, sungguh kamu tuh tahu Fir'aun, bahwasanya yang menurunkan semua ini, menurunkan mukjizat, menurunkan hujan, menurunkan semua yang ada di alam semesta ini, tidak lain, tidak bukan, illa rabbus samawati wal ardh, kecuali ada Rabb langit dan bumi, itu Allah. Kata Nabi Musa, Fir'aun, kamu tuh tahu. Sekarang Nabi Musa mungkin enggak ngomong sembarangan. Enggak mungkin. Nabi kamu ngomong sembarangan. Mungkin enggak Nabi Musa bicara di atas kejahilan. Cuma nebak-nebak saja. Maksudnya Fir'aun itu ngakui Allah. Cuma tebak-tebakan, enggak mungkin. Pasti Nabi Musa bicara di atas ilmu. Dan Nabi Musa mengatakan, Fir'aun, kamu itu tahu, kamu itu yakin bahwasanya yang menurunkan semua ini adalah Rabb langit dan bumi. Basadira, secara jelas, kamu tahu secara jelas, secara yakin. Wa inni la'adhunnuka ya Fir'aun mathbura, namun aku yakin, wahai Fir'aun, engkau akan menjadi orang yang binasa. Karena yakin, sudah yakin, tapi malah ingkar. Surat Al-Isra 102. Dan secara logika ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian. Rabb itu kan artinya yang ciptakan, yang mengelola alam semesta, yang menguasai alam semesta semuanya. Secara logika enggak mungkin. Apakah Fir'aun itu mengendalikan gunung-gunung yang ada ketika itu? Apakah Fir'aun mengendalikan semut-semut yang ada di dalam tanah? Apakah Fir'aun mengendalikan matahari? Tidak. Kalaupun iya, dan terus yang mengendalikan alam semesta sebelum Fir'aun siapa? Andaikan iya Fir'aun itu bisa mendalikan semuanya, andaikan. Nah terus sebelum Fir'aun lahir, yang mendalikan semua itu siapa? Kalau memang Fir'aun itu Tuhan, masa yang ada sebelum Fir'aun gak ada yang mendalikan? Ya, aneh kan? Secara logika gak mungkin Fir'aun itu meyakini dia adalah Rabb semesta alam. Itu cuma di lisan saja, dan itu diingkari dalam hatinya. Nah jadi tidak ada satu orang pun yang mengingkari tauhid rububiyah. Semuanya, hatta orang-orang ateis, hatta orang-orang yang meyakini tidak ada Tuhan, sebetulnya dalam hati mereka, mereka meyakini. Sebetulnya dalam hati mereka, mereka meyakini adanya Tuhan. Cuman secara lisan saja yang mereka ingkari, karena kesombongan mereka. Nah kalau semua makhluk itu meyakini tauhid rububiyah, maka dakwah Islam itu bukan di sini, bukan di area tauhid rububiyah. Yang menjadi poin dakwah itu bukan tauhid rububiyah, karena semua makhluk sudah yakin. Fir'aun sudah yakin, iblis sudah yakin. Maka untuk apa lagi ditekankan? Tidak. Dakwah para nabi dan rasul bukan di tauhid rububiyah, karena semua sudah yakin. Andaikan dakwah para rasul itu adalah ngajak untuk meyakini Allah itu ada, Allah itu memberi rezeki, Allah itu penguasa alam semesta, ya maka semua orang sudah muslim. Ya, orang Yahudi yang muslim, orang Nasrani yang muslim, pengikut Fir'aun yang muslim, karena mereka juga meyakini. Tapi bukan itu. Poin dakwah itu bukan di tauhid rububiyah, tapi di tauhid uluhiyah. Makanya di sini beliau katakan, walakin idza qila lahum ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an istankaru. Namun kalau kamu katakan kepada mereka orang-orang musyrikin, sembahlah Allah semata, jangan sembah yang lain, maka mereka pasti akan mengingkari. Sini problemnya. Kalau masalah Allah itu ada, Allah itu esa, Allah itu pemberi rezeki, pencipta, mereka sudah yakin, mereka akan oke, nggak ada masalah. Tapi ketika disuruh untuk nyembah Allah saja, jangan nyembah yang lain, mereka nggak mau. Lianahum yuriduna ayya'budul asnama wal ahjara wal ashjara wal ahwa'a. Karena mereka masih punya keinginan untuk nyembah berhala, nyembah batu, nyembah pohon, nyembah hawa nafsu, wa ghairu dhalika ma'allah, dan yang lainnya. Mereka masih punya keinginan untuk nyembah yang lain. Mereka tidak merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La yuriduna ifradallahi bil ibadah, mereka tidak ingin mengesakan Allah dalam ibadah. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini alihah menjadi ilaha wahida, menjadi satu saja? Inna hadha la syai'un ujab, ini perkara yang mengherankan, perkara yang aneh. Surah Sad ayat kelima. Mereka juga mengatakan, a inna latariku alihatana li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Kami sudah biasa nyembah ini kok disuruh tinggalkan. Gara-gara li syairin majnun, gara-gara perkataan seorang penyair yang gila. Surah Saffat ayat 36. Penyair yang gila di sini maksudnya adalah Rasulullah. Rasul dikata-katai, dicela, dihina sebagai seorang penyair yang gila. Maka kalau diajak untuk bertauhid uluhiyah, mereka minta. Tapi kalau diajak untuk tauhid rububiyah, mereka enggak akan minta. Andaikan Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah ketika itu, dakwahnya tauhid rububiyah, ayo sembah Allah, ayo akui Allah itu ada, ayo akui Allah itu memberi rezeki, Allah itu pencipta, Allah itu pengelola alam semesta, maka gak akan ada pertentangan. Ya gak harus Nabi nanti dilempar kotoran, dijatuhi batu, Nabi dicekik, sampai Nabi diusir, sampai Nabi dikurung, celah di antara dua bukit. Sampai sebagian kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Itu enggak perlu ada semua. Kalau andaikan dakwahnya cuma tauhid rububiyah, itu enggak perlu terjadi. Semua akan berjalan lancar. Tapi ketika Nabi mendakwahkan tauhid uluhiyah, di situ akan terjadi pertentangan. Lamma qala lahum qulu la ilaha illallah. Ini semua terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah. Wahai orang Quraisy, ayo ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang mana orang Quraisy itu fasih dalam bahasa Arab. Yang mereka tahu kalau ucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Baik itu kuburan, pohon keramat, batu keramat, nyembah wali, nyembah orang soleh, nyembah malaikat, nyembah matahari, semua harus tinggalkan. Sesimpel perkataan la ilaha illallah. Karena mereka paham makna dibalik la ilaha illallah. Maka mereka tidak mau ucapkan itu. Mereka tidak mau. Nah, jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya kalau ada orang yang mendakwahkan tauhid uluhiyah pasti akan terjadi pertentangan. Kalau ingin adem ayam saja, ya dakwahkan dakwah tauhid uluhiyah saja, adem ayam pasti. Tapi tidak sama dengan dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, kalau dakwahnya tauhid rububiyah itu masih selevel dengan orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy juga meyakini itu. Itu belum kemana-mana, masih sebaris, masih selevel dengan orang musyrikin Quraisy. Kalau ingin ikuti para nabi dan rasul, ya ikuti dakwah atau dakwahkan tauhid rububiyah. Dan pasti akan terjadi pertentangan sebagaimana terjadi pada zaman sekarang. Sampai sekarang kalau ada orang dakwahkan tauhid, ayo sembah Allah saja, Allah ibadah, ayo ibadah kepada Allah saja. Jangan ibadah kepada kuburan. Jangan pakai jimat. Jangan pergi ke dukun. Jangan datang ke pohon keramat. Pasti akan ada pertentangan. Sampai-sampai orang-orang Quraisy ketika itu mengatakan anna Muhammadan farraqa bainan nas. Bahwasanya Muhammad itu memecah belah manusia. Ini perkataan orang Quraisy ketika itu. Karena ketika Nabi dakwahkan tauhid, ada sebagian yang tertarik, yang pakai akal yang sehat, mereka tertarik berpikir untuk masuk Islam. Ada yang ragu-ragu dan ada yang menentang. Terbagi menjadi tiga kubu. Nah, sehingga para petinggi-petinggi Quraisy resah, Pak. Yang tadinya satu warna jadi banyak warna. Sehingga Nabi dikatakan farraqa bainan nas, memecah belah manusia. Maka kalau di zaman sekarang kita dakwah tauhid kemudian dituduh memecah belah umat, santai wae, sabar saja. Ini sudah terjadi sejak zaman dahulu. Orang yang mendakwahkan tauhid dituduh memecah belah umat. Fahum lam yakhtalifu ma'ar rusuli illa fi hadza. Maka orang-orang musyrikin tidak menentang para rasul kecuali satu ini. Itu masalah uluhiyah, masalah tauhid uluhiyah. Masalah yang lain-lain setuju. Tauhid uluhiyah setuju. Masalah anjuran untuk berbakti kepada orang tua setuju. Masalah anjuran untuk berbuat baik sama tetangga, untuk banyak sedekah, banyak sholat, banyak zikir, banyak sholawat, semua setuju. Orang Quraisy pun setuju. Tapi yang gak setuju cuma satu, yaitu ajakan untuk menyembah kepada Allah saja. Lam yakhtalifu ma'ahu fi tauhidir rububiyyati. Orang-orang musyrikin tidak berbeda dengan para rasul dalam masalah tauhid rububiyyah. Wa innama ikhtalafu ma'ahu fi tauhidil uluhiyah. Dan mereka berbeda, mereka menentang dakwah para rasul dalam tauhid uluhiyah. Ar-rusulu yuridunahum ay yufarridu Allah bil ibadah. Para rasul semuanya mengajak umat untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Wa hum la yuriduna la yuriduna hada. Namun orang-orang musyrikin enggak pengen. Yuriduna ayyushriku ma'allahi asnamahum wa ma'budatihim al-kathirata allati la tuhsa. Mereka ingin mempersekutukan Allah dalam ibadah bersama dengan berhala-berhala mereka dan sesembahan mereka yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Kullun yuridu ayyantasyara lima yu'abaduhu lima ya'abaduhu. Setiap mereka ingin membela sesembahannya masing-masing. Jadi masing-masing kabilah itu punya sesembahan sendiri-sendiri. Kabilah ini sesembahannya itu, kabilah ini sesembahannya itu. Masing-masing punya ciri khas. Yang ini mereka sebut apa? Budaya. Sama seperti zaman kita nanti. Kalau orang Jawa kesyirikannya itu sendiri, orang Sunda punya kesyirikan sendiri, nanti orang Padang ada sendiri, orang Kalimantan ada sendiri, orang Sulawesi ada sendiri. Dan mereka sebut ini sebagai budaya. Kullun yuridu ayyantasyara lima ya'budu. Setiap kabilah ingin membela sesembahannya masing-masing. Wa la yatruku ibadatihi. Dan mereka tidak ingin meninggalkan peribadahannya. Fa saruba hada 'alaihim. Mereka terasa berat, terasa sulit untuk meninggalkan budaya atau meninggalkan ritual-ritual syirik mereka. Walidzalika badalu anfusahum wa amwalahum fi dhifa'i 'an ibadatil asnam. Oleh karena itu mereka mencurahkan segala daya upaya mereka dan juga mencurahkan semua harta mereka untuk membela berhala mereka. Ya. Orang Quraisy itu enggak tanggung-tanggung untuk membela budayanya, untuk membela peribadahannya, enggak tanggung-tanggung. Orang Quraisy datang kepada Rasulullah SAW menawarkan kekuasaan. Ya Rasulullah, mulai sekarang Anda berhenti mendakwahkan orang untuk bertauhid kepada Allah. Kalau kamu ingin kekuasaan, kami kasih. Kalau kamu ingin menjadi penguasa Quraisy, kami berikan. Kamu ingin harta semua orang Quraisy, kami berikan. Kamu ingin wanita, kami berikan. Tapi Rasul jawab, enggak, saya enggak pengen itu semua. Jangan sampai orang Quraisy sudah kehabisan cara, ya sudah kalau gitu kita toleransi saja deh. Kamu ditawarin kekuasaan enggak mau, ditawarin harta enggak mau, ditawarin wanita enggak mau, ya sudah kalau gitu enggak apa-apa. Kita toleransi aja. Hari ini kami ikut ibadah kamu. Besok kamu ikut ibadah kami. Besoknya lagi kami ikut ibadah kamu. Besoknya lagi ya kamu ikut ibadah kami. Selang-seling deh supaya adil. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Ya, turun surat Al-Kafirun. Jadi banyak lobby-lobby ini orang Quraisy banyak. Jadi mereka enggak tanggung-tanggung. Ingin mencegah dakwah tauhid enggak tanggung-tanggung. Ya dengan harta dengan daya upaya. Nah, kalau pakai logikanya orang-orang sebagian kaum muslimin zaman sekarang, kira-kira kalau sebagian kaum muslimin zaman sekarang kalau ditawari seperti itu oleh orang-orang menyimpang, orang-orang sesat, apalagi orang-orang musyrikin ditawari kekuasaan, pasti jawabannya apa? Mau. Yang penting berkuasa dulu. Kok aja lebih-lebih mereka negosiasi mereka apa? Kita punya kerjasama, yang penting kita berkuasa dulu. Nanti gampang deh. Nah, itu kan logikanya orang zaman sekarang. Apalagi yang ada di partai, yang ada di parlemen. Logikanya seperti itu. Tapi manhajnya Rasulullah enggak seperti itu. Adakah seperti itu sudah diterima oleh Rasulullah? Bayangkan Rasulullah di Mekah itu kondisinya enggak gampang. Ya, mau sholat di Masjidil Haram itu dicegah, dilempari kotoran, ditiban, dijatuhi batu besar, dicekik dari belakang. Rumah Rasulullah hampir setiap hari dilempari kotoran rumahnya dilempari, orang dilempari, dicaci maki, dibilang orang gila. Tahu-tahu ditawari kekuasaan, harusnya kan wah ini kesempatan ini. Kalau pakai logikanya awal kalau sekarang kesempatan. Tadinya saya terpuruk jadi langsung jadi di atas angin. Tapi tidak demikian. Manhajnya Rasulullah adalah tasfiyah wa tarbiyah. Benahi dulu dari bawah, ajak orang untuk bertauhid, dididik sedikit demi sedikit. Kemudian setelah itu baru nanti dakwah akan berkembang dengan sendirinya. orang akan berubah dengan sendiri atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan dari atas, dari bawah. Tentunya enggak mudah, Rasulullah enggak mudah, dan orang itu enggak mudah. Ya, hampir dibunuh. Banyak para sahabiah, para sahabat yang dibunuh secara kejam, secara sadis. Sumayyah dibunuh dengan cara sadis. Ya, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke kepalanya. Tapi memang enggak mudah, memang seperti itu. Maka harusnya kita contoh manhaj dakwahnya Rasulullah SAW. Waqatalu rusula wal muslimina 'inda hadha. Orang-orang musyrikin memerangi para rasul dan memerangi kaum muslimin gara-gara ini, gara-gara tauhid uluhiyah. Kemudian Al-Imam Al-Maturidi rahimahullah mengatakan, wal ilahiyatu kaunul ibadi yattakhidunahu subhanahu mahbuban ma'luman. Adapun uluhiyah, uluhiyah artinya atau ilahiyah artinya adalah tauhid ilahiyah atau uluhiyah. Ini bukan keinginannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan. Bukan keinginannya Syekh bin Baz, bukan. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Contohnya ini Al-Maturidi. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wal ilahiyatu al-uluhiyah. Ilahiyah dengan uluhiyah sama, ya. Saya sudah sering sebutkan tauhid uluhiyah ini punya istilah lain. Disebut juga dengan tauhid ilahiyah. Disebut juga dengan tauhid ibadah. Disebut juga dengan tauhid al-ikhlas. Disebut juga dengan tauhid af'alul ibad. Disebut juga dengan tauhid amal. Tauhid amali. Banyak istilah lain. Dan uluhiyah atau ilahiyah minal walah. Itu berasal dari kata-kata al-walah, wa huwa al-mahabbah. Al-walah artinya al-mahabbah, cinta. Jadi ilahiyah itu secara bahasa itu dari kata-kata cinta. Allahu ilahun bimakna mahbubun. Maka Allah itu sebagai ilah satu-satunya, artinya Allah satu-satunya yang harusnya kita cintai. Minal walah bimakna mahabbah, karena itu berasal dari kata-kata walah artinya mahabbah, cinta. Aum minat ta'alluhi atau pendapat yang lain, pendapat yang kedua, al-uluhiyah atau ilahiyah itu berasal dari kata-kata ta'alluh bimakna ta'abud yang artinya ibadah. Jadi kata-kata ilahun atau ilahiyatun itu ada dua pendapat asal katanya. Yang mana kalau kita paham asal kata ini, kita akan lebih memahami maksud dari uluhiyah. Yang pertama dari kata-kata al-walah artinya mahabbah. Yang kedua dari kata-kata at-ta'alluh artinya ta'abbud ibadah. Fal-ilahu, fallahu al-ilahu bima'na al-ma'bud. Maka kalau pakai pendapat yang kedua, maksudnya ilah itu dari kata-kata ta'alluh, maka Allah itu al-ilah, Allah itu al-ilah, maknanya Allah itu satu-satunya sesembahan. Jadi dari sini kita memahami Allah sebagai ilah satu-satunya punya dua makna. Yang pertama, Allah sebagai satu-satunya yang harusnya kita cintai. Dan yang kedua, Allah satu-satunya sebagai yang harusnya kita ibadahi, kita sembah. Allahu ilahu bimakna mahbubin wa ilahu bimakna ma'budin. Maka Allah itu adalah ilah dalam artian satu-satunya yang harusnya kita cintai, dan Allah juga ilah dalam artian satu-satunya yang harus kita sembah. Mahabbatullah hiya a'zamu anwa'il ibadati. Cinta kepada Allah adalah jenis ibadah yang paling mulia. Fal ibadatu anwa'un katsiratun a'zamuha al-mahabbah. Maka cinta itu, maka ibadah itu ada banyak jenisnya, dan yang paling agung adalah mahabbah, cinta. Fala yuhibbuna ma'ahu ghairahu. Maka enggak boleh cinta kepada selain Allah bersamaan dengan cinta kepada Allah. Cinta hanya boleh kepada Allah semata, enggak boleh kepada selain Allah. Nah terus Ustaz, saya cinta sama istri saya, gimana Ustaz? Apakah itu syirik? Nah, masih ada penjelasan lanjutannya. yaitu hubbal ibadati. Yang dimaksud di sini adalah cinta ibadah. Li'anna mahabbata tunqasamu ila mahabbati al-ibadati. Karena ibadah dan cinta itu dibagi menjadi dua. Ibadah, cinta, mahabbah dibagi menjadi dua. Yang pertama, mahabbatul ibadah, cinta ibadah, cinta berjenis ibadah. Yang kedua, namanya al-mahabbah at-tabi'iyah, mahabbah itu cinta yang tabiat, cinta yang manusiawi. Nah, yang harus diserahkan kepada Allah semata itu yang pertama, yaitu mahabbatul ibadah, cinta yang berjenis ibadah. Adapun cinta yang berupa tabi'iyah, maka tidak masalah diserahkan kepada selain Allah, seperti cinta istri, cinta anak, kemudian cinta sama guru, cinta sama orang tua, kemudian cinta sama calon, ya seperti itu wajar, itu manusiawi. Ya. Nah, yang hanya boleh diserahkan kepada Allah itu cinta ibadah. Wa ya allati yakunu ma'aha adullu wal khudu'u wal istislamu lil mahbub. Nah, gimana taunya? Gimana membedakan cinta ibadah dengan cinta yang non ibadah? Cinta ibadah kata beliau adalah cinta yang di dalamnya terdapat tiga poin, tiga unsur. Yang pertama adalah abdul, perendahan diri. Abdul, perendahan diri. Yang kedua al-khudu, ketundukan atau ketaatan. Yang ketiga al-istislamu, berserah diri atau pasrah. Lil mahbubi, kepada yang dicintai. Nah, maka kalau ada tiga unsur ini, maka cinta tersebut cinta ibadah. Perendahan diri, ketundukan atau ketaatan, dan penyerahan diri, pasrah. Ini cinta ibadah. Adapun cinta yang tidak demikian, maka itu cinta tabii. Orang tua cinta kepada anak. Apakah orang tua merendahkan diri di depan anak? Tidak. Malah orang tua superior di depan anak. Dia tidak merendahkan. Apakah orang tua kudu taat kepada anak? Ya tidak. Apakah orang tua berserah diri kepada anak? Tidak. Maka itu cinta tabii. Kemudian cinta anak kepada orang tua, apakah anak itu merendahkan diri di depan orang tua? Ya. Memang anak merendahkan diri di depan orang tua, iya. Kata Allah, "Waghfir lahuma janaha dhulli minar rahmah." Rendahkanlah sayapmu serendah-rendahnya kepada orang tua, kepada orang tua kamu sebagai bentuk rahmat kasih sayang. Kemudian apakah anak itu khudu' kepada orang tua dalam artian tunduk patuh? Iya. Tapi tidak mutlak. Ya, orang anak tunduk kepada orang tua tapi tidak mutlak. Buatan perkara maksiat enggak boleh tunduk. Maka poin keduanya sudah gugur. Yang ketiga istislam. Apakah anak itu berserah diri kepada orang tuanya? Pokoknya hidup mati saya untuk orang tua saya. Enggak. Ya. Apalagi misalnya anak perempuan kalau sudah jadi istri, maka yang menjadi prioritas utama ya suaminya. Jadi yang poin ketiga istislam ukur, nanti cinta anak kepada orang tua bukan cinta ibadah. Ini kaidahnya. Nah sekarang pertanyaannya, mungkinkah cinta kepada manusia-manusia tertentu, kepada orang-orang tertentu menjadi cinta ibadah? Kalau cinta kepada anak kan tadi asalnya cinta tabii, cinta kepada orang tua cinta tabii, cinta kepada istri cinta tabii, ya, cinta kepada guru cinta tabii, dan seterusnya. Mungkinkah cinta kepada orang-orang ini menjadi cinta yang ibadah? Jawabannya mungkin-mungkin saja. Misalnya orang yang sangat jatuh cinta kepada kekasihnya, kasmaran, kesengsem sama kekasihnya, itu bisa mencapai level cinta ibadah. Kalau dia benar-benar merendahkan diri kepada kekasihnya, disuruh apapun mau, dia khudu' tunduk pada kekasihnya. Ya, kekasihnya kuliah dianteri, pulang kuliah dijemput. Ya, kekasihnya minta makan ya dibelikan, minta handphone baru ya dibelikan. Subhanallah. Ya. Dan berserah diri kepada kekasihnya. Ya, pokoknya yang, ya, kalau nah udah kan yang-yangan ya. Lalu masnya. Lautan ku seberangi, gunung ku daki, hatiku ini untukmu, hidup matiku untukmu. Ini namanya istislah, berserah diri untuk kekasihnya. Kalau hati ini untukmu, terus di hatinya sudah enggak ada Allah dalamnya. Kalau hidup mati untukmu, untuk kekasihnya, terus di mana Allah? Di mana posisi Allah bagi dia? Nah ini sudah mencapai level cinta ibadah. Dan ini sangat-sangat mungkin terjadi, makanya hati-hati, jangan sampai jatuh pada namanya penyakit al-ishku. Ya, al-ishku namanya, ain shin qaf. Yang dalam bahasa Jawanya ya kesengsem, kasmaran, jatuh cinta, bahaya. Ya, kalau sudah terjatuh pada al-ishku, jatuh cinta, kesengsem, nanti bisa mencapai level seperti itu. Ya, hidup matiku untukmu, lautanku seberangi, gunungku daki. Padahal sholat subuh aja cuma 10 meter gak mau datang. Bilangnya lautanku seberangi, gunungku daki. Makanya Islam itu mewanti-wanti pergaulan dengan lawan jenis. Karena kalau tidak dijaga, tidak diatur, tidak diwanti-wanti, nanti bisa terjatuh pada penyakit al-ishku, kasmaran, kesengsem, nanti bisa jatuh pada cinta, syirik dalam cinta, bahaya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana cinta kepada Allah. Level cintanya kepada tandingan-tandingan ini sama dengan cinta kepada Allah. Itu mengandung tadi dzul hubb dan istislam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, adapun orang-orang yang beriman mereka pasti lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qalam 165. Wal musyrikuun la yuhibbuna Allah. Maka orang-orang musyrikin mereka cinta kepada Allah. Lakin yuhibbuna ghayrahu ma'ahu min asnamihim wa alihatihim. Namun mereka juga cinta kepada selain Allah berupa berhala-berhala mereka dan sesembahan-sesembahan mereka. Amal muslimuna fa innahum yuhibbuna Allah wahdah. Adapun orang-orang muslim mereka hanya mencintai Allah semata dalam cinta ibadah. Walau yuhibbuna ma'ahu ghayrahu mahabbatan ibadah. Mereka tidak cinta kepada selain Allah dalam cinta yang berjenis ibadah. Wa ammal mahabbatu tabi'iyyatu wa hiya mahabbatu al-qarabati wal walidaini wal awlad. Adapun cinta jenis kedua itu cinta tabi'iyyah, cinta yang manusiawi. Yaitu cinta kepada kerabat, kepada saudara, cinta kepada orang tua, cinta kepada anak. Wa mahabbatul akli wasyurbi, cinta kepada beberapa jenis makanan, cinta kepada beberapa jenis minuman. Wa mahabbatu zaujati, cinta kepada istri. Fahadhihi mahabbatun tabi'iyyatun la yukhadu 'alaiha al-insan. Maka ini semua adalah cinta yang manusiawi, yang seorang manusia tidak dihukum karenanya. Cinta kepada istri enggak masalah, enggak dihukum, enggak dibilang syirik. Cinta kepada anak, cinta kepada orang tua, bahkan itu seharusnya ada, seharusnya. Illa idza qaddamaha 'ala mahabbatillahi 'azza wa jalla. Namun orang yang cinta kepada orang lain dengan cinta tabi'iyah, cinta yang manusiawi, bisa dia masuk ke dalam kekeliruan. Dia bisa masuk ke dalam hal yang terlambat. Yaitu ketika idza qaddamaha 'ala mahabbati. Kalau dia dahulukan cinta kepada makhluk daripada cinta kepada Allah. Cinta kepada istri lebih didahulukan daripada cinta kepada Allah. Demi nyenang ke istri, ya, demi ingin mengasihi uang yang banyak kepada istri, maka terima makan riba, berani mengerjakan riba demi menyenangkan istri. Wah, ini berarti cinta kepada istrinya lebih besar daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Demi untuk menyenangkan anak, maka rela kerja dengan penghasilan yang halal. Nah, berarti cinta kepada anak lebih daripada cinta kepada Allah. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah." Katakanlah, kalau bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, pasangan kalian, harta kalian yang kalian kumpulkan, jual beli yang kalian khawatirkan ruginya, dan rumah-rumah yang kalian tinggali, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, dan daripada rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan juga lebih kalian cintai daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan kepada kalian bi amri perkaranya. Bi amri ini bisa maknanya adalah kematian. Amrullah bisa artinya kematian, sampai Allah matikan kamu baru kamu sadar. Bisa artinya al-qiyamah, hatta ya'ti Allah bi amri, artinya sampai hari kiamat. Hari kiamat kamu baru sadar. Atau bisa artinya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah hukum kalian, baru kalian sadar. Kalau kalian lebih cinta kepada orang-orang tadi daripada cinta kepada Allah, tunggu sampai Allah matikan kalian, sampai Allah datangkan hari kiamat, atau sampai Allah hukum kalian, baru kalian sadar. Hadza tahdidul lahum, ini ada ancaman bagi orang-orang yang seperti itu. Maka cinta kepada anak, istri, orang tua dan semisalnya, hukum asalnya boleh, bahkan itu bagus. Tapi jangan sampai melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang mesti kita sampaikan sebelum kita akhiri dengan pertanyaan. Bagaimana hukumnya kalau punya hobi yang mana hobi ini terkait dengan harta-harta duniawi, seperti misalnya hobi ngingu burung, hobi ngingu kucing, atau hobi koleksi barang-barang antik, hobi koleksi apa misalnya, koleksi tumbuhan-tumbuhan, ya. Cocor bebek, apa lagi, gelombang cinta, hobi koreksi perangko misalnya. Jadi di dalam Al-Quran surat At-Taubah tadi Allah Ta'ala katakan, wa amwalun yaqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian kumpulkan. Ini sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu suka kumpulkan seperti itu, kumpulkan harta, termasuk tadi kumpulkan perangko, ada yang mengumpulkan sepatu, ada yang mengumpulkan baju, ada yang mengumpulkan barang-barang antik. Maka hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, hukum asalnya. harusnya boleh-boleh saja koleksi-koleksi barang-barang. Tapi pertama tadi, jangan sampai cinta kepada barang-barang tersebut melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Demi untuk mengumpulkan barang-barang itu, perkara ketaatan ditinggalkan, maksiat dilakukan. Berarti cinta kepada barang-barang lebih besar daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga jangan sampai melalaikan perkara yang lebih penting. Gara-gara mengumpulkan barang-barang tersebut, anak terlantar, istri terlantar, keluarga terlantar. Dan juga jangan sampai termasuk ke dalam tabdir, ya, jangan sampai masuk dalam tabdir, yaitu menyia-nyiakan harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang melakukan tabdir adalah saudara-saudaranya syaitan. Tak boleh. Jadi monggo-monggo saja ingin koleksi, tapi ya jangan sampai habiskan banyak uang. Ya. Kalau koleksi tumbuh-tumbuhan, gelombang cinta, ya, cocok bebek, macam-macam, insya Allah masih terjangkau. Ya. Atau ngingu burung, ya burung yang murah-murah saja. Ya, ngingu ikan, lah, ikan kan murah-murah, 1000 dapat 3. Tapi kalau sampai yang harus mengeluarkan uang puluhan juta, ratusan juta, maka hendaknya ditinggalkan. Latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Hari ini di hari kiamat akan ditanya tentang semuanya. Kalau jenengan habiskan uang yang sebanyak itu untuk koleksi barang-barang yang tak penting, maka nanti jenengan akan susah jawabnya. Wahai fulan, kamu dikasih harta 1 miliar buat apa? Buat koleksi sepatu, ya Allah. Kan enggak enak jawabnya. Dikasih harta 1 miliar untuk koleksi sepatu, sepatu brand ini, brand itu. Untuk koleksi tas. Fulana, kamu dikasih uang 1 miliar. Aku kasih kamu rezeki 1 miliar. Pakai buat apa? Untuk koleksi tas, ya Allah. Tas Gucci, Versace, Louis Vuitton, macam-macam. Tapi kalau kita ditanya, fulan, kamu dikasih rezeki 1 miliar buat apa? Oh, buat wakaf, ya Allah. Kan enak jawab. Buat sedekah, ya Allah, enak. Maka ingat, semua nanti akan dihisab, akan ditanya. Hingga pada asalnya boleh-boleh saja, tapi tadi jangan sampai melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya, jangan sampai lalaikan dari hal yang lebih penting, dan jangan sampai tabdhir. Allah Ta'ala alam yang bisa kita sampaikan, menggunakan manfaat, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.